Matahari, burung nuri, bermandi hujan pagi. Kian megah sang mentari, bumi menata di sinari. Capai awan tinggi, teka-teki sang pelangi, siapa yang kan mengerti? Alam yang gemilang indah, merah di waktu senja, kilauannya ada bicara, berjumpa di esok saja. Terurailah tirai misteri di belai jari jemari. Tangisannya tiada seni menggempari. Tangisannya tiada.